Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-26 kita membahas kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Sebuah kitab yang menjelaskan tentang semua tentang Rasulullah. Bagaimana bentuk fisiknya Rasulullah, bagaimana postur tubuhnya Rasulullah, bagaimana dadanya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, perawakannya Rasulullah, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana minyak rambut beliau, bagaimana cara beliau berjalan, bagaimana cara beliau duduk, bagaimana cara beliau tidur, bagaimana cara beliau makan, apa saja makanan kesukaan Rasul. Begitu juga dengan akhlak-akhlak Rasulullah, semua kita pelajari. Dan pada pertemuan yang ke-26 ini kita akan membahas tentang tempat minum Rasulullah dan buah-buahan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dua pembahasan itu akan kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Baik, kita bahas dulu yang pertama, bab majaa fi qadahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang tempat minum Rasulullah, wadah minum. Qadah bisa diartikan mangkuk ya, atau mangkok lah. Ini ma yushrabu fihi, yaitu alat yang digunakan untuk minum. Kita baca dulu hadis yang pertama. Haddatsana Al-Husain ibn Al-Aswad Al-Baghdadiyyu qal haddatsana Amru ibn Muhammadin qal haddatsana Isa ibn Tahman an Thabitin qal akhraja ilaina Anas ibn Malikin qadaha khashabin ghalidan mudhabban bihadidin faqala ya Thabit hadha qadahu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas, dari Thabit, ya, beliau berkata, Anas bin Malik pernah mengeluarkan kepada kami, yaitu Thabit, ya. Beliau mengatakan, dulu Anas bin Malik pernah mengeluarkan kepada kami wadah yang terbuat dari kayu, mangkok yang terbuat dari kayu yang tebal dan dilingkari dengan besi. Faqala, kemudian Anas bin Malik berkata, ya Thabit, wahai Thabit, hadza qadahu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wadahnya atau mangkuknya Rasulullah untuk minum. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini ya, kitab apa namanya? Kitab Syama'ilun Nabi. Jadi Anas bin Malik mensifati wadah tempat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mangkuk atau tempat minum Rasulullah itu adalah qadaha khashab. Itu mangkuk atau wadah yang terbuat dari kayu. Mohon maaf, saya ulangi ya. Naam, qadaha khashabin, terbuat dari kayu, ghalidun yang keras, tebal. Mudhabban bihadidin, yang dilingkari dengan besi. Mungkin tujuannya supaya kuat, supaya tidak apa namanya, supaya rekat dan tidak bocor gitu ya. Maka dilingkari oleh emas. Kemudian, mohon maaf bukan emas, astagfirullahaladzim. Besi, saya ulangi. Terbuat dari kayu dan dilingkari besi, bukan emas ya, mohon maaf. Tak boleh kalau emas. Dilingkari dengan besi, ya tujuannya untuk merekatkan kayu itu agar tidak bocor, agar benar utuh dan tidak meresap keluar. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, wahai Thabit, inilah dulu mangkoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tempat minum Rasulullah. Hadis ini dalam sanadnya atau dalam isnadnya ada Husain bin Aswad Al-Baghdadi. Dia orangnya jujur, saduq, jujur, yukhti katsiran, tapi sering salah dalam meriwayatkan, ya. Tetapi ada hadis lain yang semisal dengan ini. Ini hadis riwayat Imam Bukhari yang jelas-jelas kesohihannya. Bagaimana sih sifat mangkuk minum Rasulullah atau wadah minumnya Rasulullah? Kita baca yang riwayat Imam Bukhari. An Asim al-Ahwal qal ra'aitu qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik. Dari Asim, beliau berkata, aku pernah melihat mangkuknya Rasulullah, tempat minumnya Rasulullah, inda Anas bin Malik, yaitu ada di Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik adalah bocah kecil yang melayani Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, itu Anas bin Malik masih muda sekali. Dan Anas bin Malik ini bertahun-tahun bersama Rasulullah. Jadi ngerti betul barangnya Nabi, sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, jalannya Nabi, duduknya Nabi, makanannya Nabi. Anas bin Malik paham betul. Karena sejak kecil Anas bin Malik selalu bersama Nabi, melayani Rasulullah SAW. Nah ini Anas bin Malik ini ya menyimpan wadah yang dulu dipakai Rasulullah. Maka Asim berkata, aku melihat mangkuk wadah minumnya Rasulullah ada di Anas bin Malik. Kana qad in sada'a fasalsalahu bifidhah. Kata perawi, saya melihat mangkuk itu sudah pecah dan disambung oleh Anas bin Malik dengan fidhah. Fidhah itu dengan perak, ya, disepung atau disambung dengan perak. Faqala, kemudian Anas berkata, mohon maaf, Asim berkata, huwa qadahun jayyidun aridun min nubar. Ini adalah tempat minum atau wadah yang bagus, ya, yang lebar, min nubar, yang terbuat dari kayu pilihan, kayu nudor, ya, sejenis bahan begitu. Diartikan di sini, coba saya lihat. Ya, ini terbuat dari benda khusus atau terbuat dari apa namanya kayu pilihan, ya. Kemudian dikatakan di sini, qala Anas laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadah akthar min kadza wa kadza. Dahulu ketika Rasulullah masih hidup, aku memakai wadah ini untuk menuangkan atau ngasih minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akthar min kadza wa kadza, lebih banyak daripada ini dan itu, ya. Jadi singkat kata, kita sederhanakan bahwa menurut Anas bin Malik bahwa wadah atau mangkoknya Rasulullah itu terbuat dari kayu. Terbuat dari apa? Terbuat dari kayu. Pilihan kayu yang bagus. Kemudian di zamannya Anas bin Malik, ketika Rasulullah sudah wafat, itu sudah mulai rusak, ya. Kemudian disambung sama Anas bin Malik dengan perak. Kemudian itu adalah qadahun jayyid, mangkok yang bagus dari kayu pilihan, ya. Nubar itu sejenis kayu pilihan yang bagus begitu. Dan Anas mengatakan, dulu ketika Rasulullah masih hidup, aku gunakan apa namanya mangkuk ini untuk memberi minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua riwayat. Riwayat pertama sama-sama terbuat dari kayu, cuma yang pertama mengatakan dilingkari besi. Adapun yang kedua ini, yang riwayat Bukhari yang lebih sahih, itu disambung dengan apa tadi? Dengan perak. Jadi ada dua riwayat, dan riwayat yang lebih sahih adalah riwayat yang dari Imam Al-Bukhari tadi itu. Itu yang lebih sahih. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qal anba'ana Amr bin Asim qal anba'ana Hammad bin Salamah qal anba'ana Humaid wa Thabitun an Anas ibn Malik. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadahi asyraba kullahu. Dahulu aku menyajikan minuman kepada Rasulullah memakai wadah ini. memakai mangkok tadi itu dengan berbagai minuman, ya, al-ma'a, kadang air putih, wan-nabid, wan-nabida, dan nabid. Nabid itu begini, nabid itu air terus direndam di dalamnya kurma atau anggur. Saya ulangi ya. Nabid itu minuman yang Rasulullah juga meminumnya. Nah, nabid itu apa? Nabid itu air direndam di dalamnya kurma muda atau kurma, kurma segar, dan juga inab. Inab itu apa namanya, anggur. Jadi anggurnya ditaruh di air tersebut dan kurmanya pun ditaruh di air tersebut, terus didiamkan malam hari. Ya, didiamkan di malam hari, akhirnya dengan sendirinya akan meresap sehingga tercampurlah antara air, rasa air yang putih tadi itu bercampur dengan rasa kurma dan anggur. Lah, pagi-pagi yaitu air yang aslinya tawar menjadi manis dan lezat. Itulah nabid, ya. Nah, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disuguhkan Anas bin Malik, ya, berupa kadang air putih, wan nabid. Nabid itu seperti yang saya katakan tadi, ya, air yang direndam di dalamnya kurma dan air putih, air minum yang direndam di dalamnya kurma atau anggur, terus dibiarkan malam hari sehingga meneresap dan berubah rasa air putih tadi menjadi manis dan pagi harinya diminum dan menjadi nikmat dan lezat. Itu namanya nabid. Wal asala, kadang-kadang Anas bin Malik juga menyuguhkan minuman berupa al asal. Al asal artinya madu. Wal laban, kadang juga dengan apa? Dengan laban. Laban artinya susu. Jadi dulu Anas bin Malik menyajikan segala jenis minuman ke Rasulullah. Itu menunjukkan bagaimana Anas bin Malik ini orangnya telaten. Anas bin Malik ini bocah kecil yang mengabdi kepada Rasulullah, membantu Rasulullah dan menjadi pelayannya Rasulullah, menyuguhkan untuk Rasulullah air minum, ya, bisa air, air nabid, madu, susu disuguhkan pakai wadah tadi itu yang kita jelaskan, ya. Ada dua riwayat, ada riwayat mengatakan terbuat dari kayu yang dilingkari besi untuk mengokohkan agar tidak neresep keluar dan agar tidak retak, ya. Atau jenis yang kedua atau riwayat yang kedua mengatakan mangkoknya Rasulullah itu dari kayu pilihan sama dengan yang pertama, cuman disambung dengan perak. Jadi ada beberapa riwayat di situ itu. Lah, adapun air yang disuguhkan macam-macam, kadang air, kadang nabid, kadang asal, kadang susu, kadang madu. Nah, itu ya. Itu tentang tempat atau wadah minuman Rasulullah. Adapun minuman secara khusus nanti dibahas lagi. Ada penjelasan panjang judulnya sifat apa namanya minumnya Rasulullah. Apa saja yang diminum Rasulullah? Bagaimana Rasulullah ketika minum? Itu nanti ada pembahasan sendiri. Itu tadi sekedar wadah minum Rasulullah. Nah, sekarang ada bab baru, bab maja'a fi faqihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang faqihah, buah-buahan yang dimakan Rasulullah. Kira-kira Rasulullah itu dulu makan apa saja dari buah-buahan? Apakah Rasulullah makan duren? Apakah ada di Arab duren sehingga Rasulullah dulu makan durian? Atau apakah Rasulullah makan nangka? Apakah Rasulullah makan rambutan? Nah, bagaimana? Atau makanan apa yang dulu dimakan Rasulullah dari buah-buahan? Nah, kita simak biar kita tahu apa kesukaan Rasulullah. Haddatsana Ismailu ibn Musa al-Fazari qala haddatsana Ibrahimu ibn Sa'din an abihi an Abdullah qala, dari Abdullah, Abdullah berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, atau ya, saya ulangi, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kitha'a war birrutabi. Nah, perhatikan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengkonsumsi al-kitha. Al-kitha itu sejenis mentimun. Ya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-kitha'a. Dahulu Rasulullah SAW itu mengkonsumsi al-kitha, mentimun. ya, timun ya, mentimun. Pirutobi dicampur atau bebarengan dengan rutob atau kurma muda. Jadi Rasulullah dulu itu makan itu. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi. Jadi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu suka dengan al-kitha atau mengkonsumsi al-kitha, mentimun. Birutob dimakan dengan kurma muda atau rutob. Itu ya. Kemudian berikutnya, wa hikmatul jam'i bainahuma anna rutob fihi hararo. Ya. Wa yukassir au yaksur hararatahu bi burudatil bittikh wa burudatil khirbiz wa burudatil kitha. Jadi di situ ada hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya makan mentimun dengan kurma. Kurma muda, kurma seger itu. Enak itu kurma itu, rutob. Rasulullah dulu memakan mentimun dengan rutob atau kurma. Mengapa? Sebagian para ulama pensyarah kitab ini juga Al-Syekh Abdul Razzaq mengatakan hikmahnya menggabungkan dua jenis makanan ini adalah karena kurma itu sifatnya panas. Sedangkan mentimun itu sifatnya adalah apa? Dingin. Nah, fayahsulu al-i'tidalu bi'aklihima ma'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja makan kurma tadi dibarengi dengan apa? Dengan mentimun. Karena sifatnya mentimun itu dingin. Sedangkan sifatnya kurma itu panas. Sehingga dengan makan keduanya dikombinasikan, maka akan seimbang, i'tidal, seimbang, balance. Ya, dengan makan atau mengkonsumsi keduanya. Nah, ini juga termasuk cara makan sehat Rasulullah SAW. Ya, kalau makan ini dibarengi dengan ini. Penyeimbangnya begitu. Jadi Rasulullah SAW makan kurma dibarengi dengan timun. Ya, untuk menyeimbangkan sifat panas yang ada di kurma dan sifat dingin yang ada di mentimun. Itu hadis yang pertama seputar buah-buahan. Kemudian selanjutnya, haddatsana Abjah ibn Abdillah al-Khuzai al-Basri qaal haddatsana Muawiyah ibn Hisham an Sufyan an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyata radhiyallahu taala anha. Aisyah ibunda kita Ummul Mukminin, istri Rasulullah, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bittikha birrutabi." Sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkonsumsi albittikh. Albittikh itu semangka ya jemaah. Ada yang mengartikan melon, tapi insyaallah albittikh ini semangka ya, wallahu alam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulul bittikh birrutab. Rasulullah dahulu mengkonsumsi semangka dengan dimakan dengan kurma. Bayangkan, kurma muda. Ya, ini sama dengan tadi bahwa sifatnya kurma itu panas dan sifatnya semangka itu dingin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya menggabungkan hal ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi dan juga dalam kitab dikeluarkan Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud. Jadi kalau yang pertama tadi kan mentimun dengan kurma, maka Rasulullah juga pernah makan apa tadi semangka dengan kurma muda. Haddatsana Ibrahim bin Ya'qub qala haddatsana Wahab bin Jarir qala haddatsana Abi qala sami'tu Humaidan au qala haddatsani Humaidun qala Wahab wa kana shadiqan lahu. Jadi Wahab adalah temannya Humaid. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Sekali lagi saya sampaikan, hadis dalam kitab ini, dalam kitab Sarah Sama'ilun Nabi ini banyak diriwayatkan dari Anas bin Malik. Mengapa? Seperti yang saya sampaikan di awal dan sering saya sampaikan dan saya ulang-ulang terus. Karena Anas bin Malik ini pelayannya Rasulullah. Bocah kecil yang bersama Nabi. Hidup bersama Nabi. Sehingga tahu betul karakternya Nabi, makannya Nabi, buah-buahnya Nabi, tidurnya Nabi, duduknya Nabi, jalannya Nabi, pakaiannya Nabi. Paham betul Anas bin Malik ini. Makanya hadis-hadis yang masalah ini banyak diriwayatkan Anas bin Malik. Saking baiknya dalam melayani Nabi sampai-sampai didoakan Nabi. Ya Allahumma akthir malahu, ya Allah banyakkan hartanya anak ini. Dan apa namanya, banyakkanlah anak keturunannya. Maka dalam riwayat, Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang kaya raya. Rasulullah wafat, terus waktu berjalan, Anas bin Malik ini kaya raya. Dan anaknya 100 lebih. Ada yang mengatakan 90 lebih. Ada yang mengatakan 100 lebih. Karena didoakan Nabi. Dan umurnya panjang. Sahabat yang terakhir wafat. Di antara sahabat yang terakhir wafat adalah Anas bin Malik. Karena waktu kecil dia melayani Rasulullah. Maka dapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketulusan dia ya melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan. Anas bin Malik berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbiz war rutab. Ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbiz war rutab. Saya melihat, kata Anas bin Malik, saya pernah melihat Rasulullah mengkonsumsi, menggabungkan antara khirbiz dengan rutab. Khirbiz ini sejenis melon. Saya jadi teringat bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa itu ada garbis. Ya. Mas Khairuddin tahu garbis? Apa garbis itu? Belewa. Belewa ya. Tapi kalau garbis itu belewa, bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Arab ini khirbis. Mirip tapi beda. Kalau khirbis ini lebih tepatnya melon. Cuman lafaz Arabnya saya teringat dengan bahasa Jawa ada namanya garbis. Ya, garbis itu belewa. Ya, ya mirip tapi bukan. Kalau khirbis ini diartikan melon. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbis war rutab. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dahulu aku pernah melihat Rasulullah makan, mengkonsumsi dan menggabungkan antara dua jenis makanan, al-khirbis war rutab. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan khirbis, yaitu apa tadi, melon, dan juga Rasulullah makan apa tadi, kurma, kurma yang rutab ya. Wal murad bil khirbis al-asfar. Yang dimaksud khirbis di sini adalah sejenis melon yang warnanya asfar kuning. Bukan yang hijau, tapi warnanya kuning. Ya mirip-mirip, ya mentimun dengan kurma. Setelah itu apa tadi? Semangka dengan kurma. Terus melon dengan kurma. Nah, ini ya, kita insya Allah apa yang disampaikan Nabi dan dilakukan Nabi itu ada kebaikan. Nah, gitu. Jadi yang perlu kita apa namanya? Kita ambil pelajaran, Rasulullah menggabungkan makanan tadi itu sifat panas dengan sifat dingin. Agar ternetralisir, agar menjadi balance, menjadi seimbang begitu. Ya, karena tadi di awal sudah dijelaskan oleh pensyarah, karena sifatnya kurma itu panas. Sedangkan sifatnya mentimun, sifatnya apa tadi, semangka, dan sifatnya melon, itu sifatnya apa tadi, dingin. Sehingga untuk menyeimbangkan. Ada hadis yang serupa dengan tadi, sama ya, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ka'anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akalal bittikha birrutab. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dulu Rasulullah makan semangka digabung dengan kurma. Itu ya, kurma rutab. Kemudian berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas. Wa haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun. Haddatsana Malikun an Suhail bin Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau. Kana nasu idza ra'a awwal tsamar ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Dahulu para sahabat Nabi di kota Madinah jika melihat buah pertama kali ya, melihat buah, buah bisa kurma, bisa bisa apa namanya? Anggur, macam-macam. Kana nasu idza ra'au awwal tsamar ja'u bihi ila Rasulillah. Dulu para sahabat Nabi, orang-orang yang ada di kota Madinah, jika lo melihat buah pertama kali, ya mungkin musimnya buah pertama kali, maka mereka ngambil buah yang sudah matang tadi dibawa ke Rasulullah. Dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza akhadahu Rasulullah qol. Kalau buah tadi diambil Rasulullah, maka Rasulullah berdoa. Tuh para sahabat itu saking senengnya sama Rasulullah. Kalau ada buah yang pertama kali berbuah itu diambil. dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didoakan sama Rasulullah, Allahumma barik lana fi thimarina, ya Allah berkahi kami dari buah-buahan kami, wa barik lana fi madinatina, berikan keberkahan kepada kami dalam atau di kota Madinah ini, wa barik lana fi sa'ina, berkailah untuk kami sok kami, wa fi muddina, dan mud kami jenis ukurannya. Allahumma inna Ibrahima abduka wa haliluka wa nabiyuka wa inni abduka wa nabiyuka wa inna da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka bihi li Makkah bimithlihi ma'ahu. Perhatikan. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah kekasihmu, nabimu. Dan sesungguhnya aku juga hambamu dan nabimu. Wa inna da'aka li Makkah, dahulu Ibrahim pernah berdoa untuk kota Makkah. Dan sekarang ini ya Allah, aku berdoa kepadamu untuk kota Madinah. Dengan doa yang dulu dipakai oleh Nabi Ibrahim mendoakan Makkah, maka aku sekarang mendoakan kota Madinah dengan doa yang dipakai Nabi Ibrahim dulu. Qal, kemudian Rasulullah berkata, kemudian perawi berkata, thumma yat'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dhalika thamar. Jadi setelah Rasulullah berdoa tadi, maka buah yang pertama kali tadi itu dikasihkan ke bocah kecil. Rasulullah manggil bocah kecil, ya, kemudian diberikan kepadanya. Nah, itu menunjukkan bagaimana para sahabat itu adalah orang yang selalu mengutamakan Rasulullah. Ya, jadi dulu para sahabat kalau melihat buah pertama kali, ya, musim buah, ya, maka diambil dan dibawa ke Rasulullah. Terus didoakan sama Rasulullah. Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi thimarina, ya Allah berkailah buah-buahan kami, berkailah kota Madinah, berkailah sok dan mut kami. Sesungguhnya dulu Nabi Ibrahim, ya Allah hambamu, nabimu, dan juga kekasihmu, aku juga hambamu dan nabimu ya Allah. Maka dulu Nabi Ibrahim berdoa untuk kota Makkah, maka sekarang ini aku berdoa untuk kota Madinah ya Allah. Dengan doa yang dulu dipakai Nabi Ibrahim untuk mendoakan kota Makkah, maka aku mendoakan kota Madinah dengan doa yang dulu dipakai Nabi Ibrahim. Kemudian Rasulullah memberikan apa? Memberikan buah tadi kepada bocah kecil. Dipanggillah bocah kecil, terus dikasihkan ke bocah kecil. Ini hadis dikeluarkan Imam Muslim, ya, dalam kitab Sahih lima Muslim. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa para sahabat itu senang, ya, kalau ada buah yang pertama kali ranum dan mereka ngambil terus dikasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak makan untuk dirinya, dikasihkan bocah kecil. Ini juga menunjukkan ketawaduan Rasulullah. Dan tadi disinggung doanya Nabi Ibrahim dan doanya Rasulullah. Jadi kota Mekah itu dijadikan oleh Allah tanah haram melalui lisannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan kota Madinah dijadikan kota haram dengan lisan Rasulullah SAW. Jadi kan ada dua haram di dunia ini. Haram Makki dan haram Madani. Kota haram itu ada dua, Mekah dan Madinah. Adapun Baitul Maqdis yang rajih, tanah suci, tanah mulia, tapi bukan tanah haram. Ya, yang rajih seperti itu dan yang benar seperti itu. Nah, adapun Mekah itu dulu dijadikan oleh Allah tanah haram melalui lisannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun kota Madinah dijadikan oleh Allah kota haram melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman, ini juga menunjukkan keutamaan. Ini juga menunjukkan keutamaan kota Mekah dan kota Al-Madinah. Hadis berikutnya, dan ini adalah hadis 32, ya, sebelum kita selesaikan ada dua lagi. Haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qal haddatsana Ibrahimu ibnul Mukhtar. Afra qalat. Perhatikan. Ba'athani Mu'ad ibn Afra bikina'in min rutabin wa alaihi ajrin min kisa'in zuhbin. Nah, perhatikan. Kata Rubayye binti Muawwid. Wanita ini ya, Rubayye binti Muawwid berkata, dulu aku diutus oleh bapakku yang bernama Mu'ad bin Afra untuk membawa senampan kurma, kurma rutab. Dan di situ ada mentimunnya, mentimun yang ada bulunya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kitha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang dengan mentimun. Fa ataituhu bihi, maka aku datangi Rasulullah dengan membawa senampan rutab, kurma rutab, dan juga di situ ada mentimunnya. Ya, perempuan ini ya yang datang ke Rasulullah ini perempuan. Wa indau hilyatun qad qadimat alaihi minal bahrain. Kebetulan ketika aku sampaikan senampan rutab dan juga mentimun tadi kepada Rasulullah, kebetulan di sisi Rasulullah ada perhiasan-perhiasan yang datang dari negeri Bahrain. Famala ayadahu minha fa'atonihi. Maka Rasulullah mengambil dan memenuhi tangannya dengan perhiasan itu, terus diberikan kepada aku. Masya Allah, ya. Siapa tadi? Rubayye binti binti Muawwid bin Afra. Wanita ya, disuruh bapaknya datang ke Nabi membawa senampan rutab atau senampan kurma rutab dan ada mentimunnya. Dan kata Rubayye tadi, dulu Rasulullah itu senang dengan mentimun, maka dikasihkan ke Rasulullah. Kebetulan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa atau didatangkan kepada beliau perhiasan-perhiasan dari negeri Bahrain. Ya, maka kata Rubayye, Rasulullah memenuhi tangannya dengan perhiasan tadi itu, terus dikasihkan kepada aku. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman, nah, di sini dijelaskan sama Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, isnaduhu dhaif. Nah, isnad yang tadi itu, cerita Rubayye tadi itu lemah. Karena di dalamnya ada Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Adalah seorang yang dhaif, lemah. Dan ada juga di sini dikatakan wasaihu Ibrahim bin Mukhtar Saduq, wasaihu Muhammad bin Isa Mudallis, waqad an'ana, wasaihu Abu Ubaidah Muhammad bin Ammar Maqbul. Jadi hadis ini diceritakan di sini bahwa hadis ini lemah ya. Tetapi ada hadis lain yang serupa dengan hadis itu, bahwa intinya benar, bahwa Rasulullah itu senang dengan apa tadi? Mentimun dan kurma rutab tadi. Memang itu benar. Kita baca ya, ada hadis yang berikutnya. Haddatsana Ali ibn Hujr qala haddatsana Syarikun an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Rubayyi binti Muawwid bin Afra. Ah, sama dari Rubayyi binti Muawwid bin Afra, tapi dari jalur yang lain. Qalat, beliau berkata, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bikina'in min rutabin wa ajri wa ajrin zughbin. Ya, dulu aku mendatangi Rasulullah dengan senampan kurma rutab dan timun. Fa'atani mil akafi hulyah. Maka Rasulullah memberikan aku cakupan tangannya dengan perhiasan kepadaku. Au qalat dhahaba, dalam riwayat yang lain dikatakan emas. Wa hadhi turiqun ukhra, wa hadhihi turukun ukhra lil hadis al mutaqaddim bi lafdin akhsar. Ini hadis serupa dengan hadis yang tadi dengan jalan atau dengan lafaz yang lebih simple atau lebih pendek ya. Intinya di sini ya, saya simpulkan dari apa yang kita sampaikan tadi bahwa buah-buahan yang dimakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempat terangkum dalam kitab ini diantaranya adalah mentimun, kemudian semangka, kemudian juga apa tadi, melon ya, dan juga kurma. Ada hadis lain di awal-awal sudah kita sampaikan, Rasulullah suka labu ya, suka labu. Kemarin sudah kita jelaskan itu di awal-awal, tapi ini bukan sembarang labu ya, karena labu di Indonesia itu juga banyak. Nah, labu di Indonesia kan banyak, tidak semua labu. Nah, labu yang dimaksud kesukaan Rasulullah itu labu yang kalau dalam bahasa Jawanya itu waluh ya, waluh yang biasa dipakai kolak ya, bisa dipakai kolak ya Mas Khairuddin ya. Jadi ada labu kalau di Jawa namanya waloh ya, waluh warnanya apa itu kuning ke coklat-coklatan, itu bisa digunakan untuk kolak. Nah itu kesukaan Rasulullah. Dan memang berdasarkan dunia medis itu bagus untuk kesehatan. Ya, yang disenangi Rasulullah itu enggak mungkin jelek. Yang disenangi Rasulullah itu pasti baik. Jadi di antara yang disenangi Rasulullah di sini tadi apa? Mentimun, terus melon dan juga kurma. Biasanya Rasulullah mengkonsumsi digabung dengan apa tadi? Kurma muda tadi atau rutab ya, untuk menyeimbangkan antara dingin dan panas. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita serahkan ke Mas Khairuddin untuk ke sesi yang kedua tanya jawab. Jika ada yang perlu didiskusikan silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak bisa ditanyakan ke ustaz yang lain. Wallahu a'lam, kepada beliau kami kembalikan. Baik, sekian jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan tadi di sesi pertama. Kita berikan kesempatan bagi para listener ataupun para pemirsa di mana-mana Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, untuk menyambungkan pertanyaannya yang ingin disambungkan ke line telepon. Dapat disambungkan ke nomor 0313710210, ke nomor 0313710210. Ataupun pertanyaan Anda dapat dikirimkan melalui line WhatsApp kami ke nomor 0873x04x846. Taib, ada telepon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Taib, halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Ya, halo, assalamualaikum. Dari Sulawesi Tenggara. Nggih. Sami, Sulawesi Tenggara. Nggih, silakan Bapak. Ini tadi di Pak Ustaz dikatakan bahwa Madinah kota haram, Mekah kota haram. Saya belum paham apa maksudnya kota haram ini, tolong Ustaz. Ya. Cukup di kemauan Bapak? Iya, iya. Baik. Baik. Cukup. Dari Bapak Mustami kalau tidak salah di Sulawesi Tenggara tadi saat yang beliau tanyakan terkait Madinah kota haram, Makkah adalah kota haram, apa yang dimaksud dengan kota haram yang disebutkan Ustaz di sini tadi? Maksud dari kota haram ya? Ya, maksudnya kota haram adalah kota yang mulia, kota yang suci, kota yang terhormat dan ada hukum-hukum khusus. Tidak sama dengan tanah-tanah yang lain. Tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ya, tidak boleh memotong tanamannya, tidak boleh menebang, tidak boleh menebang tanamannya, tidak boleh berburu-buruannya, tidak boleh terjadi pembunuhan, tidak boleh terjadi kekacauan. Tanah haram artinya tanah yang mulia, yang suci, yang punya hukum khusus. Yang di ada hal-hal di luar tanah itu halal. Berburu di luar itu halal. Kemudian menebang pohon halal. Tapi kalau di tanah haram tidak boleh. Tanah haram, tanah mulia, tanah suci yang punya hukum-hukum tertentu. Nah, di antara hukum-hukum tertentu itu tadi itu enggak boleh menebang pohon di situ. Tidak boleh apa tadi? Berburu hewan buruan di situ. Tidak boleh mengambil barang yang jatuh milik orang lain. Enggak boleh mengambil barang orang lain, enggak boleh kecuali niatnya untuk diumumkan. Nah, itu ya, jadi tanah haram adalah tanah suci, tanah mulia, tanah terhormat yang memiliki hukum-hukum tertentu berbeda dengan tanah-tanah yang lain. Kalau tanah-tanah yang lain namanya tanah halal. Tanah haram artinya tanah yang terhormat, tanah suci punya hukum tertentu, enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Tidak boleh berburu di dalamnya, tidak boleh menebang pepohonan di dalamnya, tidak boleh menumpahkan darah di dalamnya, tidak boleh membuat keonaran di dalamnya, tidak boleh apa tadi berburu, terus apa lagi tadi, kalau diulangi terusnya, menebang pohon dan semisalnya ya, wallahu a'lam bishawab. Dan tidak boleh ya, lupa saya, tidak boleh mengambil barang milik orang lain yang jatuh atau barang yang kececer, tidak boleh diambil kecuali niatnya untuk mengiklankan atau mengumumkan. Wallahu a'lam. Ustaz, sekalian jazakallahu khairan atas pertanyaan tadi dan semoga menjawab pertanyaan dari Bapak di Sulawesi Tenggara tadi. Baik, kita berikan kesempatan lagi bagi para listener ataupun para pemirsa dimanapun anda berada. Rahimani wa rahimakumullah. Tadi yang sudah menyambungkan teleponnya dapat disambungkan kembali ke nomor 031 3710210. Tapi kita angkat penelpon. Dari mana? Ya, halo, assalamualaikum. Tadi nampaknya terputus. Kembali mungkin dapat disambungkan lagi ke nomor kami, ke nomor 031 3710210. Dan mungkin yang belum biasa menginteraktif atau melalui telepon, biasanya nanti langsung dikecilkan suara televisinya, dapat langsung didengarkan dari telepon yang anda gunakan menyambungkan. Tapi tangkap telepon yang sudah tersambung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan Bapak siapa, dari mana? Di Madura. Silahkan. Ustaz mau tanya ini, kalau kita membaca kitab, misalkan kayak begini ini ya, membaca kitab sendiri tanpa talaqqi kepada guru itu, apakah ilmu kita itu terangkat juga sampai kepada Rasulullah? Soalnya saya pernah mendapatkan pengajian, kalau belajar itu cari guru yang benar, jadi harus talaqqi kepada guru. Tidak boleh belajar sendiri, misalkan hanya lewat Google atau lewat YouTube dan gitu. Lewat kitab harus talaqqi dengan guru. Tapi kalau tidak talaqqi, walaupun benar, tapi tidak akan terangkat kepada Rasulullah, begitu Ustaz, katanya seperti itu. Talaqqi langsung kepada guru. Itu gimana? Nah, cara belajarnya begitu Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya yang ada di Madura ya. Terima kasih atas pertanyaan panjenengan tadi. Jadi apakah ngaji kitab itu harus talaqqi? Idealnya yang sempurna, yang bagus, yang lebih barokah, lebih bagus, lebih mulia, lebih terjamin adalah dengan bertalaqqi kepada guru yang benar-benar yang baik akhlaknya, baik akidahnya, baik manhajnya. Itu idealnya seperti itu, Pak. Jadi memang harus seperti itu, talaqqi. Talaqqi itu artinya mengambil langsung dari guru, dari syekh ya, supaya itu dia tidak sekedar membaca tapi dijelaskan maknanya begini, maksudnya begini. Ya, gitu lah maksudnya. Itu idealnya seperti itu dan bagusnya seperti itu. Tetapi apakah seseorang itu lalu enggak boleh baca kitab kalau enggak harus dengan ustaz? Ya enggak juga. Ya boleh kalau memang dia enggak memungkinkan, tempatnya jauh dari para ahli ilmu, di pelosok misalnya. Enggak mungkin dia itu itu tidak menghalangi dia untuk tetap belajar. Dia beli kitab sambil menyimak kajian, misalnya di YouTube ada kajian syekh dari Timur Tengah, ulama Mesir, ulama Saudi, ulama Jordania mengaji kitab Sahih Muslim misalnya. Terus panjenengan beli kitab Sahih Muslim, ikut menyimak di rumah, dibaca. Oh, maksudnya begini begini. Ya tidak apa-apa juga. Bagus itu. Ya, apalagi ada kesempatan bertanya. Kalau yang dimaksud tadi itu sanadnya enggak sambung ke Rasulullah kalau belajar sendiri, iya benar. Kalau orang ya misalnya saya beli kitab, saya baca-baca sendiri, terus saya lihat penjelasan para ulama tapi saya enggak ngaji langsung ke guru tertentu. Cara belajar seperti ini kalau dari sisi sanad ya enggak sampai karena kan enggak ada gurunya. Dari sisi sanad memang tidak sampai ke Rasulullah. Tetapi dari sisi penuntut ilmu, menggali ilmu, maka ini pun tidak masalah. Selama satu, kitab ini kitab yang jelas, syarah yang dipakai adalah syarah yang jelas. penjelasan para ulama. Cuman gak bisa dikatakan bahwa misalnya ya, misalnya ini sarahnya Syekh Abdul Razak, ulama Arab Saudi. Yo, saya ulang-ulangi, saya baca bolak-balik, gak bisa dikatakan saya murid beliau, meskipun saya baca kitabnya beliau. Jadi secara sanad gak nyambung gitu loh, gak nyambung langsung ke beliau. Berbeda dengan kalau saya datang ke Madinah, terus saya duduk di majelisnya Syekh Abdul Razak, terus saya menimba ilmu, mengkhatamkan kitab, ah berarti secara sanad nyambung. Gitu ya, jadi sekali lagi, kalau yang dimaksud tadi itu rantai mata ilmu atau rantai sanad keilmuan, maka jelas kalau belajar sendiri ya gak nyambung sanadnya. Ya, dan memang idealnya bertalaki langsung kepada para ulama. Tetapi tidak semua orang itu di kondisi, di tempat, di keadaan yang memungkinkan itu. Apakah terus gak belajar? Ya tetap belajar. Dan alhamdulillah sekarang wasilah-wasilah atau sarana-sarana untuk menuntut ilmu sangat banyak. Mau para guru, para alim ulama yang ada di Indonesia, maupun guru alim ulama yang ada di Timur Tengah, bisa diikuti kajiannya, didurus-durus ilmiah bisa. Bahkan ada yang siaran langsung. Bisa disimak. Ya, disimak pakai bahasa Arab, kitabnya kitab Arab, bahkan bisa tanya langsung misalnya. Nah itu kan termasuk sarana-sarana kebaikan yang kita gak mungkin kita larang, gak mungkin kita buang. Ya tetap itu baik ya, cuman afdol mana dengan langsung talaki? Jawabannya ya jelas beda. Kalau langsung berguru, ketemu guru, bisa bersalaman, bisa melihat langsung, ya tentunya berbeda dengan yang dengan Google, dengan YouTube, atau dengan langsung belajar di kitab tanpa tahu guru ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, Ustaz, sekalian jazakallahu khairan, cukup menarik dari pertanyaan dari pemirsa kita di Kota Madura. Tapi semoga menjawab pertanyaan dari Bapak tadi yang ada di Kota Madura. Dan kembali kita angkat telepon yang sudah tersambung. Taib, halo, assalamualaikum, dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Pak Jo, Surabaya niki. Silahkan Bapak Jo. Ustaz, kula kurane niki di luar tema nggih. Anu, yang saya tanyakan begini, waktu zamannya Nabi Muhammad masih hidup, kan ada sahabat yang meninggal. Nah, itu apakah ada yang tidak diterima? Apa itu istilahnya tidak apa ya, saya kafir sehingga tetap dikuburkan ya. Kan kebanyakan semua sahabat itu. Terus yang kedua, kalau mayat itu kalau di amalnya diterima kan segera cepat diberangkatkan ke makam biar ketemu Allah di masa surga. Tapi kalau mayatnya itu tidak diterima selama hidupnya itu berbuat apa maksiat banyak dosanya, itu yang mikul itu tetap disegerakan atau bagaimana kok ada katanya begini, atau melepaskan pundak-pundak dari Allah itu. Ustaz, matur suwun, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami, Ustaz? Yang pertama tadi terkait waktu zamannya Nabi masih hidup. Waktu zaman Nabi, apakah ada orang yang ketika mau dikubur terus ditolak Nabi? Ya kalau orangnya Muslim ya dikuburkan bersama kaum Muslimin, Pak. Gak ada orang Muslim terus ditolak, gak boleh dikubur, gak ada. Kecuali kalau kasus per kasus, contoh misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangkan jenazah kepada beliau, ternyata orangnya punya utang. Punya utang dan tidak punya warisan untuk bayar utangnya. Mati dalam keadaan punya utang. Maka Rasulullah tidak mau nyolati. Rasulullah tidak mau mensolati dan mempersilakan para sahabat yang lain mensolati. Tapi Nabi secara pribadi tidak mau nyolati. Sampai akhirnya ada seorang sahabat Nabi yang menanggung. Ya Rasulullah, saya yang nanggung utangnya. Baru Rasulullah mau mensolati. Tapi akhirnya ya tetap disolati oleh kaum muslimin dan dikubur di kuburan kaum muslimin. Kecuali orang munafik. Ya, ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mati. Mati, anaknya itu seorang lelaki yang soleh, sahabat Nabi. Anaknya itu. Dia datang ke Nabi minta tolong agar ayahnya didoakan, disolati di kuburannya. Maka maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Rasulullah, ya Rasulullah jangan kau ke sana. Tapi Rasulullah kan kasihan sama atau merasa tidak enak sama putranya. Putranya Abdullah bin Ubay bin Salul itu seorang sahabat Nabi yang mulia. Maka apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat melarang Rasulullah salat atau mensolati jenazah orang munafik, ya. Cuman sekarang ya kita enggak boleh sembarangan menuduh orang munafik, wong kita enggak tahu hatinya orang, ya. Ya wallahu a'lam. Terus kemudian yang kedua tadi, mayit disuruh mempercepat itu kalau mayitnya baik. Kalau mayitnya enggak baik bagaimana, Ustaz? Kok kan gitu tadi ya. Jawabannya, Pak. Nah, jawabannya itu mayit baik apa enggak baik, suruh segerakan. Kalau baik supaya kita akan kita menyegerakan supaya dia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Dan kalau jelek pun tetap disuruh mempercepat. Ngapain kita memperlambat orang yang tidak baik di pundak-pundak kita? Makanya suruh menyegerakan. Dua-duanya disuruh menyegerakan. Jadi intinya jenazah baik maupun jenazah yang tidak baik segera. Ya, segera. Kalau dia orangnya baik agar dia segera bertemu dengan apa? Janji yang Allah janjikan kepadanya. Kalau dia orang tidak baik, ngapain kita lama-lama naruh di pundak kita dan dalam penanggung jawaban kita? Segera selesaikan urusannya. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, sekarang jazakallahu khairan atas pertanyaan dari Bapak Aja tadi. Baik, kita berikan kesempatan lagi untuk penelpon yang sudah tersambung. Kita coba angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa dari mana? Baik, namanya belum terhubung. Kita kembali memberikan kesempatan untuk langsung disambungkan ke nomor 0313710210. Kita langsung sambungkan. Baik, halo, assalamualaikum. Dengan siapa dari mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, dengan Bapak siapa dari mana? Bapak Aan Kendari. Yeah, silakan Bapak. Nah, ini pertanyaannya Pak Ustaz. Rasulullah apabila minum berdiri atau dengan duduk? Apabila apa tadi, Pak? Yang pertama. Yang kedua. Baik. Ada orang mengatakan apabila makan-makan di kematian orang yang kaya boleh-boleh saja, tetapi kalau makan-makan di kematian orang miskin katanya haram. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Baik. Baik Ustaz. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Andi Kendari tadi. Saya bacakan ulang Ustaz. Pertanyaan yang pertama tadi, Rasulullah apabila minum, apakah berdiri atau dengan duduk, Ustaz? Terus yang kedua, jika ada orang yang mengatakan makan-makan di kematian atau orang yang meninggal tapi dia kaya, Ustaz, itu diperbolehkan. Dan makan-makan di orang yang meninggal tapi dia miskin itu haram, Ustaz. Apakah ini benar? Mungkin mohon nasihat dan penjelasannya, Ustaz. Taib. Yang pertama masalah Rasulullah minum tadi ya. Apakah Rasulullah SAW minumnya sambil berdiri atau duduk? Sebenarnya ini Pak Aan yang ada di Sulawesi mana tadi? Kendari. Di Kendari, Sulawesi Tenggara berarti ya. Di Sulawesi Tenggara. Sebenarnya ini materi yang akan datang ya, tentang bagaimana minuman atau cara minum Rasulullah. Ada beberapa hadis. Ya, di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba min ma zamzam au min zamzama wa huwa qaimun. Dari hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum air zamzam wa huwa qaimun, beliau minum sambil berdiri. Ya, beliau minum sambil berdiri. Kata Syekh Abdul Razak, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzam wa huwa qa'im. Dalam hadis tadi dijelaskan bahwa Rasulullah minum air zamzam sambil berdiri. Wa huwa ala khilafil mu'tad min fi'lihi. Dan itu termasuk tidak seperti kebiasaan Rasulullah, menyelisihi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasanya Rasulullah itu duduk. Ya. Wa hadza kana mawdhi hajatin li syurbi qa'iman. Maka hadis yang menerangkan Rasulullah minum air zam-zam sambil berdiri itu memang karena ada hajat, mungkin tidak memungkinkan duduk, atau itu adalah tempat yang seseorang itu memang hajatnya untuk berdiri pada waktu itu karena ada hajat khusus, sehingga Rasulullah minum sambil berdiri. Sehingga dalam kitab Zadul Ma'ad Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tolong diperhatikan, wa kana min hadyi sallallahu alaihi wasallam asyurbu qa'idan. Termasuk petunjuk Rasulullah dalam hal minum, beliau itu minumnya sambil duduk. La yasrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah seseorang di antara kalian minum sambil berdiri. La yasrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Makanya Syekh atau Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan petunjuk Rasulullah itu minum sambil duduk. Ini yang kebiasaannya Rasulullah. Ya, tetapi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah minum sambil berdiri. Ya, jadi Rasulullah itu kebiasaannya bahwa Rasulullah itu minum sambil duduk. Tetapi ada juga riwayat yang sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah itu juga pernah berdiri, wallahu a'lam bishawab, sehingga disimpulkan bahwa kebiasaannya Rasulullah minum sambil duduk. Ya, tetapi sesekali karena ada hajat tertentu Rasulullah minum sambil berdiri. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa larangan minum sambil berdiri itu tidak sampai derajat haram. Tidak sampai derajat haram, cuman maksudnya itu secara adab lebih bagus duduk, ya, karena juga ada riwayat yang Rasulullah minum sambil berdiri karena ada hajat tertentu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Adapun secara umum, Pak Aan yang ada di Kendari, besok akan kita jelaskan tentang lebih komprehensif bagaimana cara minumnya Rasulullah SAW. Bagaimana adab-adab Rasulullah ketika minum, besok akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua tadi masalah apa, Mas? Oh, masalah makanan. Ya, makanan di Selamatan tadi ya. Bagaimana makan di rumah orang yang salah satu anggota keluarganya itu diwafatkan oleh Allah. Salah satu dari keluarganya itu mati, kemudian mengadakan selamatan. Dikatakan tadi kalau orangnya kaya enggak apa-apa, kalau orangnya miskin enggak boleh. Itu bagaimana, Ustaz? Kan gitu ya. Dalam hal ini ada riwayat dari seorang sahabat Nabi, ya, bahwa kunna na'uddu al-ijtima', kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan termasuk meratapi mayit, tanpa diperinci miskin apa kaya. Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan akrahul ma'tam, aku benci acara al-ma'tam. Ma'tam itu adalah acara kumpul-kumpul kematian yang ada makanannya itu loh. Kata Imam Syafi'i, akrohul ma'tam, aku benci acara ma'tam. Karena di situ ada taklifun lil mu'na, membebani keluarga mayit dengan biaya-biaya. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam At-Timyati rahimahullah, beliau mengatakan fima makna qal rahimahullah ma yaf'aluhun nas minal ijtima' fi ahlil mayit wa sun'it ta'am minal bida'il munkara yusabu ala man iha waliyul amr au kama qala rahimahullah. Kata Imam At-Timyati yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan termasuk bid'ah yang mungkar, yang mana pemerintah dapat pahala jika mencegahnya. Sehingga dari keterangan-keterangan yang justru disampaikan di atas, tidak dibedakan itu orang kaya atau orang miskin, yang jelas tidak ada tuntunan makan-makan di rumah orang mati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saksikan jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Aan tadi di Kendari di Kota Sulawesi. Tapi, Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan terakhir di sini, Ustaz. Baik, kita coba cari yang sesuai tema. Baik, dari Bapak Saparudin dari Palembang. Beliau mau bertanya di sini, Ustaz. Nabi bersabda, orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang suka bertengkar. Pertanyaannya, apakah kita harus meninggalkan pertengkaran sedangkan kita dizalimi orang seperti tidak dibayar gaji atau mencuri? Yang kedua, Nabi bersabda, siapa yang meninggalkan pertengkaran maka dia diberikan rumah di pinggiran surga yang di pinggiran surga. Pertanyaannya, apakah kita harus meninggalkan pertengkaran sedangkan kita difitnah orang? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Iya, maksudnya di situ adalah pertengkaran, debat kusir, enggak ada jelunturungannya, debat, tengkar, enggak ada maslahat di dalamnya, itu yang terlarang. Tapi jika orang ingin mengambil haknya yang terlampas, maka dibolehkan. Ada orang datang ke Anda mendolimi Anda, mau mengambil uang Anda, ya boleh Anda perangi orang itu. Boleh Anda bertengkar, jangankan bertengkar, sampai pukul pun enggak apa-apa. Misalnya datang penjahat, datang ke rumah sampean, mau mengambil harta sampean, jangankan bertengkar, sampean tempeleng boleh. Ya kalau dia niat jahat ke rumah kita bawa senjata, ya sampean harus mempertahankan hak sampean. Maka apakah boleh melawan? Boleh, dalam Islam dibolehkan. Cuman orang kan lihat maslahatnya. Kalau dia membawa senjata lengkap, lah sedangkan kita senjata kosong, ya kira-kira bisa mengukur lah kita. Tapi kalau itu orang bawa senjata dan kita juga punya senjata, dia masuk rumah kita, dia ingin menggarong rumah kita, ya boleh kita melawannya, dalam Islam dibolehkan. Nah, jadi dibedakan, yang gak boleh itu bertengkar, yang gak ada maslahatnya, debat kusir tanpa dalil, ya mencari hawa nafsu. Tapi kalau orang ingin menuntut haknya, yang benar-benar haknya didolimi orang, jangankan bertengkar, duel pun dibolehkan, kalau dia haknya didolimi ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Tapi seorang muslim harus mempunyai cara-cara yang bagus untuk mengambil haknya dengan cara yang elegan, gitu loh ya. Jangan sampai memantik kerusuhan atau justru menimbulkan kemadharatan. Harus dipikir-pikir dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekian jazakallahu khairan atas siapannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Saparudin dari di Palembang kalau tidak salah. Tapi namanya itu pertanyaan terakhir yang dapat kita angkat pada sesi malam hari ini. Ustaz, mungkin ada sedikit kesimpulan ataupun ringkasan dari pembahasan pada pembahasan malam hari ini, Ustaz. Baik. Semoga kita senantiasa istiqomah dan bisa terus mengikuti kegiatan ini, yaitu kajian kitab Syama'ilun Nabi, agar kita semakin tahu apa saja tentang Rasulullah SAW. Jadi kitab Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah ini memotret Rasulullah dari dekat, supaya kita tahu siapa Rasulullah, kepribadian beliau, akhlak beliau, tingkah laku beliau, perangai beliau, akhlak beliau, keseharian beliau, makan beliau, semuanya melalui kitab Syama'ilun Nabi. Ya, kalau membeli, saya sarankan yang ada syarahnya, karena kitab ini kalau kita nggak baca syarahnya sangat sulit ya, karena bahasanya pun sulit. Ini ada kitab bagus, syarah Syama'ilun Nabi karya Asy-Syaikh Abdul Razzaq, ya miliknya Imam Tirmidzi, di syarah Syekh Abdul Razzaq. Dan alhamdulillah sudah diterjemahkan, bagi yang belum bisa bahasa Arab bisa membeli yang seperti ini. Sudah diterjemahkan. Ini yang Arabnya, ini yang terjemahannya. Saya bawa, barangkali ada yang ingin beli seperti ini. Dan alhamdulillah Al-Iman TV juga membantu Anda untuk memiliki buku ini, ya. Tapi ya dengan membelinya, maksud saya, di kru Al-Iman. Silakan dibeli, di order, dan nanti ketika kajian Anda bisa menyimak di rumah, ada kitabnya ya, sehingga itu lebih bermanfaat dan lebih membekas di dada-dada kita insyaallah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.